Assalamualaikum. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم جميعا. Kita apa yang kita baca dari kitab Al-Mulakhas Fisarhi Kitab karya Fadilatul Syekh Al-Alamah Dr. Shalih Fauzan Ibn Abdillah Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala, yang pada pertemuan yang lalu kita telah selesai membaca bab, sehingga pada pertemuan ini kita masuk bab baru yang diberi judul bab ini oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab dalam kitab Tauhidnya, Majal Ana Ba'da Hadi Ummah Ya'budul Awtar. Bab ini bab tentang dalil-dalil yang datang dalam rangka menjelaskan akan sungguh ada dari sebagian umat ini, sungguh akan ada dari sebagian umat ini yang umat Islam yang akan menyembah dan di antara dalil-dalil itu dimulai oleh beliau Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab dengan ayat-ayat Allah, kemudian juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkata Syekh Shalih Fauzan Hafizahullah Ta'ala, munasabatu hadzal bab li kitab tauhid, kesesuaian bab ini dengan kitab tauhid, annal musannif lamma dzakara tauhid wa may nafihi aw yunkisu min asy-syirk dzakara fi hadzal bab anna hadza syirk la budda an yaqa fi hadzal ummah. Sungguh penulis ketika menyebutkan tentang tauhid dan apa yang bisa meniadakan tauhid dan apa yang bisa mengurangi tauhid dari kesyirikan, beliau menyebutkan di dalam bab ini bahwasanya kesyirikan bisa merusak tauhid, meniadakan tauhid, mengurangi kesempurnaan tauhid, itu pasti akan menimpa, akan ada di dalam umat. Maka kenapa kita berasohi? Bagaimana menjaga kesempurnaan tohi? Bahaya syirik bisa membotolkan ketohidan, merusak ketohidan, mengurangi kesempurnaan tohi. Dikarenakan adanya dalil-dalil yang banyak yang menjelaskan kesyirikan itu akan menimpa umat ini. Siapa yang tidak mengetahui tentang syirik, tentang tauhid, potensi besar untuk tergelincir ke dalam kesyirikan. Maksud dari syekh membuat bab ini, mengumpulkan dalil-dalil ini, kata beliau sesoleh Fauzan, waqasada bidzalik arad ala ubadil kubur alladzina yaf'aluna syirka wa yaqulun la yaqa'u fi hadhil ummah al-muhammadiyah syirkun. Beliau bermaksud dengan itu semua membuat bab, menjelaskan di dalam bab ini dalil-dalil tersebut. Beliau bertujuan untuk membantah para pemuja kubur, orang-orang yang mengagungkan kuburan orang-orang saleh, dijadikan tempat ibadah, dipanjatkan doa-doa ke arahnya, yang mereka mengerjakan kesyirikan tersebut, dan mereka mengatakan tidak akan terjadi di umatnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini kesyirikan, tidak akan terjadi. Wahum yaqulun la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Keadaan mereka, umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ya mungkin mana syirikan tauhid mereka semua. Maka perlu dijelaskan subhat yang seperti ini benar. Ternyata banyak dalil yang menunjukkan adanya sebagian dari umat ini yang bergelincir kepada kesyirikan, menyembah berhala. Berhala sebagaimana kita ketahui adalah apa yang diibadai dari selain Allah, apapun wujudnya, wathanun ataupun sonarun, yang diwujudkan makhluk hidup atau sekedar berupa pohon, batu, atau bangunan-bangunan yang dianggap keramat dan keramatkan. Dikatakan oleh Syekh Shalih Hafizahullah Ta'ala, al-awtan jam'u wathan. Awtan itu jamak dari wasanun, wa huwa ma usida binawi min anwa'i ibadah min al-kubur wal masyahid wa ghairiha. Wathan itu adalah apa yang dituju, diarahkan kepadanya, salah satu macam dari berbagai macam peribadatan, baik bentuknya kuburan-kuburan atau bangunan-bangunan, wujudnya barakallahu fikum rumah, wujudnya tugu, wujudnya monumen, wujudnya apa yang dijadikan di situ peribadatan, diarahkan di sana amalan-amalan, kurban, sajian-sajian, maka itu wathan, berhala. Kemudian barakallahu fikum, dalil yang ta'ala firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-51, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qulihi ta'ala alam tara ila ladina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wa tahur. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tidakkah engkau melihat wahai Muhammad kepada orang-orang yang mereka diberi bagian dari kita. Allah turunkan wahyu kepada mereka. Baca kitab mereka ini, membaca kitab Allah. Datang Nabi kepada mereka, Allah turunkan kitab yang dibawa Nabi mereka ini. Mereka mendengar kitab ini, ayat-ayat yang dibacakan kepada mereka oleh nabi-nabi mereka ini. Mereka beriman kepada Al-Jibril dan Tauhu. Maka tentunya barakallahu fikum tidak kau lihat maknanya alam tanggur. Tidakkah engkau lihat, engkau perhatikan. Tentunya apa yang Allah perintahkan untuk diperhatikan dengan seksama di sana barakallahu fikum, pelajaran besar. Tidakkah engkau perhatikan siapa yang diperhatikan? Alladzina utu, orang-orang yang diberi. Utu di mana? Utu diberi oleh Allah Ta'ala. Humul Yahudu wa Nasara, diberi apa? Nasiban habba minal kitab, diberi bagian dari kitab-kitabnya Allah yang Allah turunkan melalui para rasul. Perhatikan mereka yang punya kitab, belajar kitab, dibacakan kitab, tergelincir beriman kepada haji, kepada Tuhu. Padahal baca itu pelajarannya apa? Tidak menjamin umatmu yang datang kepadanya kita, yang dibacakan kepadanya kita, untuk seperti mereka-mereka ini tergelincir kepada syirikah. Makna dari yu'minun, kata Syekh Shalih Fauzan, yusaddiqun. Orang-orang ini padahal membaca kitab, mendengar kitab dibacakan, dikaji. Bahkan bahasanya mereka meres kitab, ngatamkan dan sebagainya. Tapi mereka masih membenarkan Al-Jibril wa kalimatun tata ala sangka wa sahib. Al-Jibril adalah suatu kata yang diletakkan untuk menunjukkan perkara yang dengan berhala, perdukunan dan sebagainya. Baca kita, tapi mengagungkan berhala, bentuknya patung, bentuknya kubur, kecil, atau bentuknya yang lain, masih percaya dengan yang namanya dukun dan perdukunan. Mereka sebut dengan orang pintar, mereka sebut dengan paranormal, mereka sebut pula dengan yang lainnya. Intinya dukun, percaya. didatangi, dibenarkan, dibaca ramalan bintang Anda minggu ini, rezeki lancar, jodoh dekat, dan lain sebagainya. Lihat bintang Anda minggu ini, Capricorn, apalagi Leo, Libra, Scorpio, Aries, dan yang lainnya. Datang kita kepada mereka, punya di rumah kita, dia baca mereka. Waktu lama waktu, terjadi apa yang terjadi. Siapa yang percaya umat Muhammad SAW yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Ini yang melakukan. Percaya dengan yang namanya sihir. Maksudnya percaya dengan yang namanya sihir itu mempelajarinya, mengamalkannya. Kalau percaya sihir itu mempengaruhi dengan izin Allah kepada orang yang tersihir, ini benar adanya. Jadi mempercayai, membenarkan sihir itu ada manfaatnya. Dengan sihir kita bisa mengusir setan, dengan sihir kita bisa tolak bala dan lain sebagainya. Hati-hati dia mempelajarinya, kemudian beramal dengannya atau menggunakan jasa sihir. Dan ini terjadi lupa dilakukan umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tauhid, percaya pula, membenarkan pula tentang tauhid, minatuhyan, yakni berasal dari isim masdar tuhyan. Dan tuhyan maknanya wahuwa mujawazatul had, melampaui batas. Percaya kepada orang-orang yang melampaui batas. Siapa mereka? Orang yang mengaku keluar dari batas dia sebagai manusia biasa, punya kelebihan, punya indera kelima. Punya indera kelima. Di luar lima manca indera yang dimiliki manusia biasa. Apakah karena dapat wahyu, wangsit, atau karena dia ditakdirkan sebagai orang indigo, katanya bisa melihat dunia lain, sehingga ditanyai orang, didatangi orang untuk melihat masa depan. Sekalipun terbukti beberapa kali salah, tidak benar, tetap saja berkaya. Itu kepleset cuma baru 7 kali, sudah benar 3 kali. Orang kalau sudah kebenaran tidak bisa buat perbandingan yang benar. Pernah benar kok dia, walaupun sering salah, tetap dipercaya. Seperti itu sunnatullah. Orang-orang yang melampaui batas, mengaku tahu ghaib, mengaku bisa memberikan rezeki, mengaku bisa mempercepat jodoh, dan lain sebagainya dari pengakuan-pengakuan di luar batas. Dia sebagai manusia dengan kapasitas. Maka fakulu man tajawaza al-miqdar wal haq fahuwa taghut. Maka semua orang yang melampaui ukuran kapasitas dia sebagai manusia dan batasan dia sebagai manusia itu tauhid. Baik yang diagungkan, dengan pengagungan sampai disujudi. Disujudi, diibadai. Pasang gambarnya di depan tempat dia salat. Dia tinggalnya tinggi. Diibadai. Diikuti benar atau salah. Ini tauhid. Tauhid maknanya luas, tidak sempit. Wal muradu bihi guna, sedangkan yang dimaksud di ayat ini sebagaimana ditafsirkan para ulama ahli tafsir, syaitan. Syaitan merupakan ru'us sayatin. Syaitan itu merupakan ru'us tawaghit. Ini pentolannya tauhid. Syaitan melampaui batas sebagai hamba yang membangkang pada perintah Allah, menerja perintah-perintah Allah, menabrak batasan-batasan yang Allah jadikan batasan yang makhluk. Ayat di sini yang dimaksud tauhid di ayat ini syaitan. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum, makna ayat ini secara global, tafsir secara garis besarnya, yaqulullah subhanahu li nabiyyi ala wajhi ta'ajjubi wal istinkar. Allah berfirman kepada nabinya, firmannya ini dalam bentuk konteks takjub, yakni untuk memancing keheranan, betapa mengherankan dan sekaligus pengingkaran. Heran dalam keadaan mengingkari, seperti kalau kita ngomong kepada orang yang mengerjakan soal yang mudah, dia tidak bisa. Kita heran sambil mencari, semudah ini kamu tidak bisa, segampang ini kamu tidak ngerti. Ini orang sudah diberi kita, sudah diutus Nabi kepada mereka, kok masih percaya dengan perkara-perkara batil yang sudah dijelaskan kita melalui penjelasan penjabaran para nabi yang diutus kepada. Makanya heran diberi Al-Qur'an hudal muttaqin, diberi uswah hasanah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih salah keyakinannya, masih salah cara ibadah. Mengherankan, mestinya tidak seperti itu. Kalau katakan lafaz dan alam di Rasulullah itu suatu masalah, sungguh telah ada pada diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam suri teladan yang baik bagi ya akhlaknya, ya cara ibadahnya. Kemudian barakallahu Al-Qur'an yang Allah turunkan di bulan Ramadhan, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia, dan ada penjelasan-penjelasan yang memerinci petunjuk-petunjuk tersebut sebagai pembeda untuk memilah mana neraka, mana jannah, mana jalan-jalan ke padanya, sebagai pembeda mana al-haq, mana al-batil. Segambang itu Al-Qur'an. La raiba fihi, kan tidak ada keraguan akan kebenarannya, tapi masih saja melenceng, masih saja mengerjakan amalan-amalan yang jauh dari ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menghilangkan Kenapa bisa? Walaupun jawabannya jelas, karena mereka tidak berpegang dengan teguh kepada apa yang Rasulullah SAW tinggalkan. Kalau mereka berpegang teguh dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, maka sebagaimana sabda Nabi SAW, tarabbukum syai'aini lam tajil ba'dahu. Tadilu ba'dahima kitabullah wa sunnahi. Ya, kama qala Rasulullah SAW. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang kalau kalian berpegang dengan baik kepada dua perkara itu, tidak akan kalian tersesat. Namun barakallahu fikum, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya untuk melihat sesuatu yang mestinya tidak mungkin terjadi. Diingkari, kok bisa menghilangkan? Yakni apa adanya orang-orang yang di sini Allah katakan, alam tanbur ilaha ulai Yahudi wa Nasara. Tidaklah kau perhatikan, kau cermati kepada mereka-mereka ini, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, yang mereka ada Injil, ada Taurat, yang di dalamnya dijelaskan tentang Nabi terakhir. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna, yang mereka kenal dari membaca Taurat, dari membaca Injil, mengenal Nabi SAW seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Pernah ada orang tua lupa sama anaknya, anaknya masuk rumah, bahkan orang tua itu di tempat yang gelap, dia tidak lihat siapa-siapa, ada suara tuh, ada anakku di sana. Maka Allah sebutkan mereka Yahudi, ahli kitab Nasara, ya'rifuna hukama ya'rifuna abna'ahu. Kenal sekali sama Rasulullah SAW, seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Tidak bakal akan ketika Ibnu Thalib mengajak cucunya untuk berdagang, maka para pendeta pun mengatakan hati-hati, jaga ini anak, dia datang datang dari Madinah. Barakallahu fiik, karena kenal membaca dari kitab mereka, tapi kenapa tidak mengikuti? Kenapa tersesat? Kenapa mengikuti yang batil? Maka Allah Subhanahu wa taala ajak Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencermati, memperhatikan orang-orang semodel Yahudi Nasara, alladzina utu hadban minal kitab min kitabillah alladzi fihi bayanul haqqi wal batil wa ma hadza yusaddiquna bil dhati min ibadati asnam wal tuhana wasyirk wa yuti'una syaitan fi dhati. Pada orang-orang, bukan orang-orang yang diberi bagian dari kitabnya Allah, Injil, Taurat, yang di dalam kitabnya ada penjelasan tentang al-haq dari yang batil, dalam keadaan seperti ini mereka membenarkan kebatilan dari peribadatan kepada berhala, dari perdukunan, dari syirik, bahkan mereka mentaati syaitan dalam perkara itu. Nah, barakallahu fikum, bukan jaminan. Oh, sudah sahabat kok, sudah aktif pengajian kok, puasa Ramadan, sholat lima waktu, ambil pelajaran dari apa yang dijelaskan kita Allah Al-Quran. Orang-orang terdahulu, umat terdahulu tergelincir pada perkara yang jelas-jelas batil. Kalau kita tanya, adakah kaum muslimin yang percaya dengan perbukunan? Ada enggak? Yang percaya pada bangunan-bangunan keramat? Sholat Jumat, Jumatan, ya, Jumat Kliwon pasang saja di perempatan. Ada? Tidak? Ada. Oleh Rasulullah SAW, benar apa yang Allah ingatkan, perhatikan ayat ini. Bukan jaminan ada kita di sisi kalian. Kalian baca, kalian kaji. Hati-hati. Kemudian mereka lakukan. Kesesuaian ayat ini dengan babnya, annahu idza kana alladziina utu nasiban min alkitab yu'minuna bil jibti wa tawu fa hadhihi al-ummah allati utiyat al-qur'ana la yunkar wa la yustana wa la yastama'u an ta'budu al-jibta wa tawu. Sungguhnya jika ada dari orang-orang yang mereka diberi bagian dari kitab-kitab Allah beriman kepada Al-Jibril, beriman kepada Berhala, beriman kepada Syihir, beriman kepada Dukun, lalu mereka diberi kitab seperti ini, maka umat Islam ini, umat yang diberi Al-Quran, tidak ditinggal, tidak terlalu jauh, tidak mustahil akan ada yang beribadah kepada yang semacam itu, berhala, percaya dukun, setan. Li'amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbar annahu sayakunu fi hadhihi al-ummah may yaf'alu misla fi'lil yahudi wa nasara muwafaqatan lahu wa law kana yabghiduha wa ya'ridu butlanaha. Naam barakallahu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang kita akan baca pula di pertemuan-pertemuan lain di hadisnya, Nabi katakan la tadabbi anna jinna man kana qablakum. Akan mengikuti kalian ini, akan mengikuti jalan-jalannya orang-orang yang sebelum kalian, baik dari gaya hidup, perilaku, peribadatan, kalian akan ikuti umat sebelum kalian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam dengan syariatnya punya jati diri, punya ciri khas yang membedakan Islam dengan yang selainnya. Dari syariat Allah Jalla wa'ala. Tapi Nabi SAW katakan, kalian umat Islam ini yang punya jati diri ini, punya ciri khas ini, akan luntur mengikuti orang-orang sebelum kalian. Sehingga para sahabat bertanya, Al-Yahud wa Nasar, apakah mereka yang akan diikuti oleh umat ini adalah Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, wa illa fahman, kalau bukan mereka berdua siapa lagi? Memang kalau begitu kita lihat abna muslimin, mereka berulang tahun, mereka bervalentine. Nah, siapa yang valentine? Valentine bahasa Arab? Ulang tahun memperingati kelahiran. Siapa yang memulai? Orang Jawa kenal yang diperingati wetoni. Pancai jenang abang putih. Iya. Sudah enggak usul. Sudah bukan zamannya. Sekarang zamannya orang tahunan. Barakallahu fikum, kalau itu baik, kalau itu barokah, mestinya dilakukan oleh orang-orang saleh. Mimba bil awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba hari merayakan hari rayanya. Sudah pasang ini, pasang itu, main kembang api dan lain sebagainya. Cara mana merayakan hari raya seperti itu? Apakah seperti itu Nabi dan para sahabat yang merayakan hari raya? Lampu kerlap kelip, nempel di mana lampu kerlap kelip itu? Di hari raya siapa? Sunatullah memang mereka berusaha kaum muslimin untuk mengikuti tata cara mereka, pola pikirnya, gaya hidupnya, bahkan cara merayakan hari-hari besar mereka dan ibadah-ibadah mereka. Ibadah mereka bernyanyi, usaha kaum muslimin juga bernyanyi dalam rangka ibadah. Kalau perlu iringi sama gendrengnya. Maka Allah ingatkan mereka terus berbuat makna seperti itu. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, wa tarda anka al-yahud wa la nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridha Yahudinya atau Nasaranya sampai kalian mengikuti milah mereka. Milah lebih umum daripada agama, gaya hidup, pola pikir. Ternyata yang seperti ini perlu diingatkan. Sampai ada di kalangan umat ini yang menyekutukan Allah sebagaimana Yahudi menyekutukan Uzair sebagai putranya Allah yang diibadai bersama Allah. Nasara menyatakan Isa ibn Allah dan diibadai bersama Allah. Di kalangan kaum muslimin ada yang mengambil orang-orang saleh di kalangan mereka dan diibadai bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu. Maka di dalam kesesuaian bab ini, ayat ini dengan babnya, umat ini yang diberi Al-Quran tidak dipungkiri, tidak mustahil untuk tertimpa pula apa yang menimpa umat sebelumnya. Dan Nabi kabarkan itu. Nabi kabarkan annahu sayakun fi hadhihi al-ummah may yaqalu misla fi al-yahud. wan nasara muwafaqatan lahum walau kana yubrihuha wa ya'rifu butlana. Di kalangan umat ini ada yang mengerjakan apa yang dikerjakan, yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasara muwafaqatan secara tidak sadar. Kebetulan tiba-tiba cocok. Mulai dari penampilan sudah persis. Sampai ini muslim atau nasara kita takut. Salam duluan, jangan-jangan muslim. Lebur, tidak ada jati diri. Sosok muslim tidak ada. Kejelasan dari apa yang nampak. Ada masya Allah, nampak dohir dan batin di Islam. Nah, berapa? Apalagi kalau kita melihat anak-anak muda kita. Ketemu sudah tidak ada. Sama-sama muslim. Untuk assalamualaikum, bahkan kepada yang salam ditertawakan. Yang ada, hey guys, hey bro, hey bro, hey bro. Iya. Coba sekumpulan anak muda duduk, ada datang yang satu muslim ini namanya Muhammad Imran. Tapi datang di tengah-tengah taman teman-temannya yang sedang duduk di sekitar motor dekat jembatan, ada yang assalamualaikum. Terus yang lainnya waalaikumsalam. Ah, duduk. Kita ngaji bersama di pinggir. Sudah tidak mungkin. Bahkan umpatan ya. Iya. Iya. Umpatan. Di mulut lisannya kau muslimin seperti jadi. Lihat suatu yang mengagumkan, tidak akan keluar dari misalnya masya Allah yang keluar. Ya, apa melihat yang keluar bukan Allah masya Allah tidak. Cereng, tidak analisis tidak analisis. Mereka kafir, mereka muslim. Bersih saja bersih walhamdulillah. Yang seperti ini muslimi saling bertemu tidak salah, bersih tidak hamdalah, tidak saling mendoakan. Iya muslimi, lihat KTP-nya. Iya muslimi, lihat namanya Ahmad Yomo. Iya, ada akhlaknya. Darmo solihin dan sebagainya. Misalnya, bagaimana Islam? Siti Juleka. Iya. Siti Aminah. Siti Fatimah. Ini ketemu sudah muslim atau tidak? Sudah Rasul. Benar yang dikabarkan Rasul. Ikuti. Punya jati diri sebagai seorang muslim dalam keadaan Allah perintahkan untuk kita menyatakan isyadi di anak muslim. Dari mana kita mempersaksikan? Dari tingkah laku kita, tutur kata kita dan penampilan kita. Barakallahu fiik. Kemudian kita lanjutkan, mereka kaum muslimin ini dengan tidak merasa muwafaqatan, kebetulan mencocoki gaya hidup mereka, mencocoki amalan-amalan mereka, beramal seperti amalan mereka, berbuat seperti perbuatan mereka, sekalipun mereka membenci syirik, membenci maksiat, mengetahui yang agama-agama mereka itu batil, tapi tidak merasa dia sudah terbawa masuk sebagai pelaku kebatilan yang dia benci, pelaku kebatilan yang dia ketahui. Doa di kuburan orang soleh, tak merasa dia melakukan kesyirikan. Barakallahu fiik. Jadi bukan mengikuti mereka itu pindah agama, beramal seperti mereka, tapi tanpa sadar setapak demi setapak, setahap demi setahap, dia benar-benar berubah. Mendatangi tempat ibadah mereka yang Allah perintahkan. Ukhud sinagakum inda kulli masjid. Pakai pakaian yang bagus, yang pantas, yang rapi, yang menutup aurat ketika kalian datang ke masjid untuk sholat. Kita tidak diperhatikan. Sebagaimana mereka datang ke tempat ibadahnya pakai pakaian suka-suka, berdandan suka-suka. Kau muslim tahu. Dulu simbah-simbah kita pakai heci, pakai koko, pakai sarung. Nah, kenapa menurut Allah? Masuk masjid, kaosnya ajinilah, salibnya lah besar. Sampai masuk masjid. Tulisannya pemain. Pakai baju, tulisannya Cristiano Ronaldo. Masih ada Ronaldo, Messi, dan kostumnya masing-masing dipakai mereka di lapangan. Dipakai abna'ul muslimin di masjid. Allah yakin aja. Allah musta'an. Kemudian jadi mereka tidak merasa tiba-tiba mengikuti. Apa yang bisa kita ambil faedah dari ayat penjelasan-penjelasan tadi? Yang pertama, annahu sayakunu fi hadhihi al-ummah may ya'budu al-awthan kama haddatsa al-yahudi wa nasara. Dari ayat ini menjelaskan sungguh akan ada di dalam umat ini orang yang beribadah kepada berhala sebagaimana telah ada terjadi di kalangan Yahudi dan Nasara. Poin yang kedua, kaidah yang kedua, amal iman bil jibri wa tahur fi hadal mawdi' ma'nahu muwafaqatu ashabiha walau kana yughniduha wa ya'rifu butlana. Iman kepada berhala, perdukunan, sihir, setan. Di topik pembicaraan ini, maknanya adalah mencocoki pelakunya. Sekalipun dia benci. Perdukunan tadi, sekalipun dia tahu kebatilan tadi. Siapa pintar pasti. Padahal itu milah mereka dikemas modernisasi, dikemas dengan kata gaul. Kalau tidak meniru mereka tidak gaul, kalau tidak meniru mereka tidak modern. Sekarang gaul belas. Yakni amat jamak naum kok sarungan kok kokoan. Nah, zaman naum itu pokoknya tiga. Tahu tiga? Tiga atau empat. Levis, Belil, Cumpang Camping, kaosnya gambar tengkorak. Nanti lubangi hidungnya, kemudian dibuat pelangi merah, hijau, kuning, biru. Ini baru jamano, baru gaul, baru kondang. Kemesti pecia ngaji ketinggalan zaman. Anak-anak jadi tidak pede dengan pakaian takwa, pakaian yang menunjukkan jati diri muslim. Kalau yang dipakai bukan muslim. Kemudian barakallahu fikum. Yang ketiga, amal kufra bil jiddi wa tawhid wajibun fi jami'il kutubi sanadiyah. Pengingkaran kepada berhala, perdukunan, syihir, setan itu perkara yang diwajibkan di seluruh kitab-kitab samawi. Injil haramkah, Taurat haramkah, Zabur haramkah, Suhuf Anbiya haramkah. Bukan cuma Islam saja yang mengingkari perdukunan, syihir. Yang keempat, yang terakhir, wujubul ilmi, wujubul amali bil ilmi, wajibnya beramal dengan ilmu. Wa anna man lam ya'mal bi ilmi fa fihi sibqun minal yahudi wa nasara. Makanya kita harus belajar, tidak hanya ikut-ikutan, nanti bisa mengikuti mereka, orang-orang terdahulu ini. Budinya sang dalam beribadatan, gaya hidup yang lain, maka wajibnya beramal dengan ilmu. Boleh tidak secara syariah seperti inikah cara ibadah yang benar? Belajar, karena sungguh orang yang beramal tidak anaman lam yakmal di ilmu. Orang yang tidak beramal dengan ilmunya, dia menyerupai Yahudi, menyerupai Nasrani. Kita baca kitab yang Allah turunkan kepada kita. Kita kaji kitab yang merupakan petunjuk bagi kita dalam kehidupan kita, pola pikir kita, gaya hidup kita, tata cara ibadah kita. Kita amalkan. Kalau tidak kita amalkan, maka seperti Yahudi yang mereka tidak mengamalkan apa yang ada di dalam kitab mereka. Seperti Nasrani menyimpang tidak memperhatikan kitab yang turun kepada mereka dan beramal mengikuti hawa nafsunya dan apa yang disukai oleh dirinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan amalan kita di dalam dunia amalan yang Allah lipat gandakan pahalanya di timbangan kebaikan yang Allah akan tegakkan di yaumil hisab kelak. Karena ini di bulan, di sisa-sisa bulan Ramadan, manfaatkan dengan benar. Kita memperbanyak amalan-amalan melebihi 10 kedua, 10 pertama, dan benar-benar kita gunakan sisa ini semaksimal mungkin agar supaya kita keluar dari bulan Ramadan sebagai hamba-hamba yang berbakti. Amin ya rabbal alamin. Akhiri dawatina alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.